Untuk mengawali jumpa kita setelah all artisnya Monata bareng-bareng dengan Evita Studio, bareng-bareng dengan Ramayana, Anisa Rahma, Monata. Terima kasih.